قوله قل لا إله إلا الله. أيوة بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله قل لا إله إلا الله، ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah. Amarahu an yaquluha. Berarti Nabi SAW menyuruh pamannya untuk mengucapkan kalimat tersebut secara lengkap. Li'ilmi Abi Talib bima dallat alaih. Karena Abu Talib tahu konsekuensi atau makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Min nafsi syirki billah wa ikhlasil ibadati lahu wahdah. Adapun mereka yang tidak mengerti, perlu dijelaskan kepadanya maknanya. Katakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tetapi kalau Abu Talib orang Arab, dan mereka orang-orang Arab mengerti makna kalimat la ilaha illallah, mengerti betul maknanya dan mengerti betul konsekuensinya. Kalau saya mengucapkan itu, artinya saya tidak mengakui lagi semua sesembahan-sesembahan lain, berhala-berhala, dan semua yang diajarkan oleh nenek moyangnya akan gugur dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dua orang yang masih musyrik yang di situ langsung mengatakan konsekuensinya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama kakekmu Abdul Muttalib atau bapakmu Abdul Muttalib? Karena kalimat la ilaha illallah mereka pahami, walaupun musyrik paham kalimat itu apa konsekuensinya. Yaitu nafi syirki billah, meniadakan kesyirikan kepada Allah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya saja. Fa'inna man qalaha bi'ilmin wa yaqin. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimat itu dengan ilmin wa yaqin, dengan keilmuan dan keyakinan, dengan mengetahui maknanya dan meyakini apa isinya, faqad bari'a minasyirki wal musyrikin. Berarti dia telah berlepas diri dari kesyirikan dan dari golongan musyrikin. Wadakhala fil Islam, dan dengan itu masuk ke dalam Islam. Li'annahum ya'lamuna ma dallat 'alaihi, karena mereka mengetahui apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Wafidalikal waqt lam yakun bimakkah illa muslimun wa kafir. Dan pada waktu itu di Mekah tidak ada yang lain kecuali mukmin atau kafir. Kecuali muslim atau kafir. Fala yaquluha illa man taraka syirk. Maka tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali mereka-mereka yang meninggalkan kesyirikan. Wa bari'a minhu, yang berlepas diri daripadanya. Sehingga jelaslah perbedaannya. Tidak ada yang abu-abu. Yang ada hanya muslimun atau kafir. Laisa hunaka bimakkah illa muslimun atau kafir. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya jelas dia mengaku muslim, aku muslim. Yang berarti bertentangan dengan kesyirikan dan seluruh musyrikin. Atau berlepas diri dari kesyirikan dan seluruh kaum musyrikin. Maka ketika Rasulullah SAW berkata pada pamannya, Qul ya am, la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Dua orang musyrik tadi berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan mengucapkan kalimat ini yang berarti engkau meninggalkan agama Abdul Muttalib? Baik, kalau sekarang, hari ini, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apakah cuma dua pilihan? Kalau enggak muslim berarti kafir. Ada di tengah-tengah ini munafikin. Iya Pak ya. Munafikin mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi nifaqan. Baik, ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mengingkari sunnah Nabi. Saya Quran saja tidak mau sunnah. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi mengkafirkan para sahabat. Atau mayoritas para sahabat. Seperti Syiah Rafidhah. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi memerangi muslimin. Membunuh muslimin. Menumpahkan darah muslimin. Siapa? Khawarij. Berarti masih belum jelas ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa? Ada kemungkinan Syiah. Ada kemungkinan Khawarij. Ada kemungkinan ingkar sunnah. Ada kemungkinan penolak sifat. Ada kemungkinan tidak percaya pada sifat-sifat Allah dan seterusnya. Tetapi dulu, sahabat, Rasulullah SAW dan sahabatnya, dan kufar, musyrikin, bisa musyrikin, bisa Yahudi, bisa Nasrani, semuanya kafir. Musliminnya mana? Cuma satu saja. Satu golongan saja. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sahabah wa Rasul AS. Sehingga jelas. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berarti anti syirik, anti musyrikin. Menentang orang-orang kafir. Fala yaquluha illa man taraka syirk. Maka saat itu tidaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Wa bari'a minhu, dan berlepas diri dari kesyirikan. Walamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama para sahabatnya ke Madinah. Kana fiha al-muslimun al-muwahhidun. Maka di Madinah sudah berbeda keadaan. Tidak lagi cuma dua golongan. Tidak lagi cuma dua golongan, muslimun atau kafir. Tetapi ada yang berpura-pura Islam. Berarti kana fiha, ay fil Madinah, bahwasanya di Madinah ada muslimun, al-muwahhidun, yang mengesakan Allah bertauhid. Wal munafiqun, ada munafiqun, alladzina yaquluna bi alsinatihim, yang mengucapkan dengan lidah-lidah mereka, wahum ya'rifuna ma'naha, mereka tahu maknanya, lakin la ya'taqidun, tetapi tidak meyakini. Ada munafikin yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tahu maknanya, tahu konsekuensi dari la ilaha illallah, lakin la ya'taqiduna, tetapi mereka tidak meyakininya. Lima fi qulubihim minal adawati wasyakki warraib, karena di hati-hati mereka ada permusuhan, al-adawah, wasyak, ada keraguan, warraib juga maknanya keraguan. Fahum ma'al muslimina bidhahiril a'mal, maka mereka ini bersama kaum muslimin dalam amalan-amalan zahir, dunal batin, tetapi batinnya tidak. Munafikin zahirnya bersama muslimin. Fi zahiril a'mal, apa zahiril a'mal? Salat ikut salat, puasa ikut puasa, amalan-amalan yang tampak seperti muslim dilakukan. Tetapi urusan hati berbeda. Tetapi urusan hati berbeda. Karena kaum mukminin yakin, munafikin tidak yakin. Kaum mukminin punya iman, sedangkan munafikin enggak punya iman, enggak punya kepercayaan. Juga di samping orang munafikin, fi hal yahud, ada pula orang-orang Yahudi. Wa qad aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara wa wada'ahum bi an la yakhunuhu wa la yudahiru alaihi aduwan kama huwa madhkurun fi kutubil hadith wassiyar. Ada Yahudi yang Rasulullah SAW membiarkan mereka di Madinah ketika hijrah, tetapi wada'ahum, tetapi membuat perjanjian dengan mereka agar mereka jangan mengkhianati. Satu. Wala yudahiru alaihi aduan, tidak boleh mendukung musuh-musuh kaum muslimin. Tidak boleh mendukung musuh-musuh kaum muslimin. Kama huwa madhkurun fi kutubil hadis, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab siar. Siar tentu jamak dari sirah. Sirah, sirah, siar. Naam. Siratul Rasul, sejarah Rasulullah sallam. Kalau siar, a'lamin nubala. Apa? Siar a'lam an-nubala. Riwayat-riwayat hidup para ulama yang cerdas, yang jenius. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Berarti di Madinah tidak sama dengan Mekah. Mekah hanya muslim dan kafirun musyrik. Yang masuk Islam, yang mengucapkan syahadat, dia pasti anti syirik dan anti musyrikin. Sudah jelas itu. Ayat. Ketika di Madinah sudah berbeda. Di sana ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang Yahudi. Kata Nabi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Biha ay bihadhil kalimah. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, huwa bin nasbi, kalimatan dengan nasab. Wa alamatu nasbihi madha? Alamatu nasbihi, na'am, fathah zahirah ala akhirih. Limadha mansub? Ala annahu badalun min la ilaha illallah. Dia mansub sebagai badal dari al-maqul. Al-maqul itu maf'ul dari qala. Qul la ilaha illallah. Qul kalimatan. Qul la ilaha illallah. Qul kalimatan. Berarti la ilaha illallah ini adalah maquluhu, yang diucapkan atau yang disuruh untuk diucapkan. Kita katakan apa? Mansub. Apa i'rabnya? La ilaha illallah. Hah? Mansub. Yakin? Tidak mungkin. Ada satu jumlah mansub. Karena dia jumlah gak bisa mansub, maka dikatakan fi mahalli nasbin maf'ulun. Maf'ulun. Mim sama fa-nya nyambung. Dia di tempat nasab, bukan mansub. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi au maqulun. Di tempat nasab. Taib. Kemudian ada badal. Kalimatan. Badalan min qawl la ilaha illallah. Badalan min hadal qawl. Kalimah. Sedangkan kalimah satu kata. Maka bisa muncul nasabnya. Kalimatan. Langsung dikasih harokat. Bukan lagi fi mahal. Kalimatan mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah zahira ala akhirihi. Badalan sebagai badal dari nam la ilaha illallah, atau badal min mahalli la ilaha illallah, yaitu nasab. Dan itu minat tawabi', yang namanya badal minat tawabi', ngikut i'rabnya. Kalau yang dibadal mansub, dianya ikut mansub. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَئٍ مَحْذُورٍ. Boleh juga dia rafa. Ini yang cetakannya sama dengan saya. Salah cetak. Disebutnya rubu' pakai ba. Harusnya rafa. Di tempat kalian benar? Rafa? Baik. Punya saya saja yang salah. Ala annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Karena dia sebagai khabar dari mubtada yang tidak terlihat, tidak tersebut, tetapi terpahami. Bagaimana berarti i'rabnya? Setelah kalim, setelah la ilaha illallah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, maka kemudian kalimatan, oh kalimatun. Kenapa kalimatun? Hiya kalimatun uhajulaka biha indallah. Hiya-nya ini yang mahdhuf. Takdiru, ditakdirkan, dianggap ada hiya. Hiya kalimatun uhajulaka biha indallah. Dia adalah kalimat yang aku akan bisa membelamu dengannya. Biha ay bihadhil kalimah. Biha ay bihadhil kalimah. Uhajulaka biha. Aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Biha bihadhil kalimah. Berarti kalau nasab kalimatan badal dari mahalli la ilaha illallah. Kalau marfu' kalimatun adalah khabar dari mubtada yang tidak tersebut tapi terpahami, yang tidak tersurat tetapi tersirat. Tidak tersurat tapi tersirat, terpahami. Yaitu hiya, takdiruhu hiya. Hiya kalimatun uhajulaka biha indallah. Dia adalah kalimat yang aku akan bisa membelamu dengannya. Uhajulaka biha indallah huwa bitasdidil jim. Dengan ditasdidkan di huruf jim. Uhajju. Dari kata mahajjah. Wa fihi dalilun ala annal amal bil khawatim. Dan di sini ada dalil bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Walaupun Abu Talib kafir, melakukan sekian banyak kekafiran, kesyirikan, tetapi kalau dia di akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, selamat dia. Kalau di akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini dalil ala annal a'mala bil khawatim. Dalil bahwa amalan tergantung akhirnya. Liannahu law qalaha fi tilkal hal. Karena kalau saja Abu Talib mengucapkannya di saat itu, mu'taqidan madallat alaih, dengan meyakini apa yang terkandung di dalamnya, mutabaqatan, dengan persis seperti apa yang ada dalam kalimat itu, minan nafyi wal isbat, dari penafian kesyirikan dan penetapan tauhid, ibadah hanya untuk Allah, la nafa'athu, niscaya akan bermanfaat baginya. انتهى اكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته